Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Ibn rahimahullah ta'ala syarah ta'rif as-sahih li dhati. Qala rahimahullah ta'ala sabaqa anna as-sahiha li dhatihi ma rawahu 'adlun tamu dhabt bi sanadin muttasilin wa salima min as-sudhudhi wal 'illatil qadihah. Terhadap penyebutan penjelasan bahwa sahih li dhatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh yang adil, yang sempurna dhabtnya dengan sanad yang muttasil bersambung dan selamat dari syudud dan selamat ini kosong dari illah khadihah. Sekarang beliau sebutkan satu persatu penjelasan apa itu adil, apa itu dhabt dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala wal adalatu adalah istiqamatul dini wal muru'ah. Istiqamah agamanya dan muru'ahnya. Ini adalah. Qala istiqamatul din, istiqamatul din ada'u al-wajibat. Menunaikan kewajiban-kewajiban. Wajtinabu ma yujibul fisqa min al-muharramat. Dan meninggalkan perkara-perkara yang mewajibkan, jadi menyebabkan kefasikan, dihukumi sebagai seorang fasik, yaitu dari perkara-perkara yang diharamkan. Melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang menjadikan dia fasik. Ini istiqamuddin. Qala istiqamatul muru'ah an yaf'ala ma yahmaduhu an-nas 'alayhi min al-adab wal akhlaq wa yatruku ma yadhammuhu an-nas 'alayhi min dhalik. Adalah dia melakukan perkara-perkara yang dipuji oleh manusia dari adab-adab dan akhlak yang terpuji dan meninggalkan apa yang dicela manusia. Nah, tetapi masalah ini, masalah muru'ah ini nisbi. Ya, disebutkan oleh beliau sendiri dalam syarah Baikuniyah. Ada satu perkara di satu negeri itu termasuk khawarul muru'ah, di negeri lain tidak, ini nisbi. Sehingga sampai ada sebagian menyatakan tidak ada yang ditolak hadisnya karena sebab muru'ah. Allah a'lam bishawab. Karena muru'ah ini nisbi. Nah, perkara yang nisbi ya. Semoga rahimahullah ta'ala menyatakan, kata Syaikhul rahimahullah ta'ala, al-adl huwa alladhi la yartakibul kaba'ir wa la yusirru 'ala as-shagha'ir wa ya'ti min al-wajibati bihasabi ma yastati'u. Al-adl, seorang yang adil itu adalah seorang yang tidak melakukan dosa besar tidak terus menerus di atas dosa kecil israr al-shagha'ir dan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban bihasabi ma yastati'u, sesuai dengan kemampuannya. Ini al-adl. Walladhi la yartakibu al-kabair wa la yusirru ala as-saghair wa ya'ti min al-wajibati bihasabi ma yastati'u, meninggalkan dosa-dosa besar, tidak terus-menerus israr dalam dosa kecil, dan dilaksanakan kewajiban-kewajiban bihasabi maisari. Sebagian ulama kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan dikuatkan oleh sebagian ulama kita yang menulis kitab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-adil adalah man kanat ta'atuhu aktharu min sayi'atih. Man kanat ta'atuhu aksara min sayyati, seorang yang ketaatannya lebih banyak dari kejelekannya. Man kanat ta'atuhu aksara min sayyati. Nah, keluar dari syarat adil ini tentunya seorang kafir tidak terima hadisnya, tidak terima riwayatnya. Illa idha haddatha ba'da islami. Saya ulangi. Keluar dari syarat adalah al-kafir. Illa, kecuali idha haddatha ba'da islami. Kecuali kalau dia menyampaikan hadis tersebut salah masuk islamnya. Apa dalilnya? Dan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu tentang surat At-Tur. Ya, ketika beliau mendengar surat At-Tur, kata beliau rahimah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u fil maghribi wat-tur wa dhalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat di saat maghrib, surat At-Tur, dan itu adalah awal mula iman tumbuh bercokol di kalbuku. Berarti ketika beliau mendengar, awalnya keadaan kafir. Sehingga para ulama kita menyatakan, idza tahammal al-kafir al-hadith wa addah bada islami makbul. Ya, kalau seorang yang ketika dalam keadaan masih musyrik, masih dalam keadaan kafir, mendengar hadis Rasulullah SAW kemudian menyampaikannya setelah masuk Islam, maka hadisnya terima. Ya. Yang kedua tentunya keluar dari syarat adalah mubtadi'un adda'i ila bid'atihi. Mubtadi' yang da'i ila bid'atihi, yang mendakwakan kebidahannya. Seorang rafidah syiah, rafidah, ya, da'i ila rafid ila syiah, apalagi apa yang dia bawakan terkait hadis-hadis masalah Ahlul Bait misalnya. Ya, yang ketiga tentunya fasik. Yang keluar dari syarat adalah fasik. Yang musirru adal kabair. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Subhanahu rahimahullahu ta'ala, wa tu'rafu adalah turawi. Kalau disyaratkan harus adil, dengan apa diketahui keadilan perawi? Kata beliau, wa ta'rafu adalah turawi, diketahui keadilan seorang perawi itu, yang pertama, walaupun dia ada pakai nomor, saya kasih nomor. Yang pertama, biar jelas, bil istifadati, karena istifadah, yani istiharah, karena kemasyhuran akan keimaman dia. Tidak perlu ada yang ta'dil. Sudah ma'ruf, dia seorang imam yang terkenal, yang ma'ruf keadilannya, seperti a'immah al-masyhurin Malik wa Ahmad al-Bukhari wa nahwihim. Ya, tidak perlu mencari siapa yang menta'adil Imam Malik, siapa yang menta'adil Syafi'i. Ini sudah mustafir, sudah masyhur. Ya, keimaman mereka. Istifadah. Yang kedua, diketahui adalah tarawi dengan bin nasi alaiha mimman yu'tabaru qawluhu bidzalik. Ya, bin nasi alaiha, dengan nas atas keadilan dia, nas penjelasan, penegasan, ta'adil, ya, dari seorang yang mu'tabar ucapannya. Nah, faedah terkait dengan ini bahwasanya yakfi, cukup ta'dilu imamin wahidin mu'tabarin. Cukup ya ta'adilnya seorang imam yang mu'tabar, tidak mesti banyak. Walaupun Imam Ahmad sendiri menyatakan fulan siqah, ya, atau Imam Bukhari sendirian cukup. Yang berikutnya, yang ketiga, juga diketahui dengan ikhraju sahibi sahihain fil usul. Ikhraju sahibi sahihain fil usul. Ketika Bukhari atau Muslim meriwayatkan hadisnya di usul. Usul itu ini, kan dalam Sahih Bukhari itu ada usul, ada mutaba'ah. Kalau di Sahih Muslim lebih mudah. Yang ada nomornya yang usul, yang bawahnya mutaba'ah, yang tidak bernomor. Iya, yang tidak bernomor nyambung. Iya, kalau dia meriwayatkan bukan dalam mutaba'ah tapi dalam usul, asal. Dalam riwayat intinya, maka ini sudah punya nilai tersendiri. Sehingga ada yang menyatakan, ya, man akhraja lahu sahibus sahih qad tajawazal qantar. Sebagian menyatakan, barang siapa yang sahibus sahih Bukhari atau Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, maka dia telah melintasi jembatan dan lurus. Man akhraja lahu sahibus sahih qad tajawazal qantar. Nah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.